Ibig. Tiara, mengamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kenyangan. Bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata ajimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara tadi yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara, dapatkah kau merasakan? Oh tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakannya? Sikat tiara. Tiara. lagu na apa?